وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang perkara apa? Al-Arsy. Bahwasanya di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah, mereka mengimani adanya makhluk ini, dan yang percaya dengan makhluk tersebut merupakan keimanan mereka kepada hal-hal yang bersifat apa? Gaib. Dan ahli sunnah menetapkan al-arsy dari Al-Quran, as-sunnah, dan dari apa? Konsensus, ijma' para ulama. Dan di antara yang menukilkan ijma' siapa? Naam. Di antara yang menukilkan ijma' Ibn Hazm. Naam. Ibn al-Hazm al-Andalusi dan Muhammad Ibn Uthman Ibn Abi Shaybah. Bagaimana sifat al-Arsy? Kita kemarin sebutkan 7 poin. Arsy memiliki 7 apa? Sifat. Sifat yang pertama merupakan makhluk yang pertama, ahsan tabul harith. Walaupun di sana terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan apa? Al-qalam. Sebagian yang lain lagi mengatakan apa? Al-ma. Penciptaan pertama makhluk di muka bumi. Tapi pendapat yang rajih adalah al-arsy. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua? Naam. Makhluk yang paling tinggi karena arsy di atas. Di surga apa? Firdaus. Dan Firdaus surga yang paling tinggi. Dan arsy di atasnya. Artinya makhluk yang paling tinggi itu arsy. Naam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya arsy adalah naam, bentuknya seperti kubah, ahsan. Bentuknya seperti kubah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam naam mengisyaratkan dengan tangannya mithlil kubah. Beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya bentuknya arsy seperti kubah. Naam. Kemudian yang keempat, arsy adalah singgasana. Karena itu difahami dari kalamul Arab. Arsy adalah singgasana. Dan tentu singgasana raja, manusia, ratu berbeda dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Nama bisa jadi sama. Nah, arti arsy adalah singgasana, tapi tentu berbeda. Naam. Ini yang keempat. Yang kelima, memiliki apa? Memiliki tiang. Nah, arsy memiliki tiang yang disebutkan di dalam naam Al-Qur'an. Kemudian yang ke enam, sifatnya arsy apa? Dipikul oleh malaikat. Jumlah mereka 8 malaikat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu sifat malaikat pembawa arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Bentuk malaikat tersebut bagaimana? Nah, dari ujung telinganya hingga pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Artinya begitu besar malaikat tersebut. Nah, ini yang ke-6. Kemudian yang terakhir adalah apa? Makhluk yang amat sangat besar. Nah, karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Mal kursi fil ars illa kahilqatin min hadid." Tidaklah perbandingan antara kursi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi itu sejauh langit dan bumi, dan kursi ini tempat telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala, dan kursi ini besarnya seluas langit dan bumi. Kalau dibandingkan dengan ars seperti apa? Kahil qatir min hadid, gelang yang terbuat dari besi yang dilemparkan di tengah-tengah badan pasir. Nah, artinya kursi yang sebesar itu diumpamakan seperti gelang dari besi yang dilemparkan di tengah-tengah badan pasir. Ini menjelaskan kepada kita begitu besarnya makhluk tersebut. Nah, kalau ars begitu besar, lantas bagaimana dengan yang memiliki ars? Maha kuat, maha besar, maha memiliki. Naam, Tuhan semesta alam. Naam, Rabbu Arsyil Azim. Naam, memiliki alam semesta. Naam. Kita lanjutkan masih di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." ثم استوى على الأرش. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsnya. يغشي الليل والنهار, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menutup malam kepada siang. يطلبه hafiza, yang mengikutinya dengan cepat perputaran hari demi hari. Wasyamsya wal qamar, dan begitu pula penciptaan matahari dan bulan. Wan nujum, dan begitu pula penciptaan bintang. Ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita telah menyebutkan ars, kita telah menyebutkan bulan, manfaatnya, kemudian matahari dengan berbagai macam fungsi. Nah, bagi umat manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita an-nujum, yaitu bintang-bintang. Kira-kira apa manfaat sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk ini di dalam Al-Qur'an? Perlu diketahui ikhwani hafizakumullah bahwasanya bintang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu penting dan bermanfaat. Bahkan disebutkan di dalam beberapa dalil, beberapa nas, bahwasanya manfaat dari bintang itu ada 3. Manfaat bintang itu ada 3. Yang pertama, zinatan lissama', hiasan bagi langit. Dengan adanya bintang membuat langit semakin indah, elok, menawan, enak dipandang. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Mulk ayat 5. Al-Mulk ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Kita telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Jelas bahwasanya bintang sebagai hiasan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ini salah satu manfaatnya. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 6. As-Saffat ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna zayyanna sama'a dunya bizinatinil kawakib. Inna sesungguhnya kami zayyanna hiasi as-sama'a dunya, langitnya dunia, bizinatinil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang. Di dua ayat inilah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ini manfaat yang pertama. Menjadi langit indah, elok, menawan. Nyaman dipandang. Perhiasan. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, rujuman lisyayatin. Lemparan kepada syaitan-syaitan. Karena mereka mencuri kabar dari langit. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat dan surat yang sama. Al-Mulk ayat 5. Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai lemparan bagi para syaitan-syaitan. Dan telah kami siapkan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Nah, ini manfaat yang juga tidak kalah pentingnya. Karena syaitan, ikhwani afidhakumullah, senantiasa berusaha untuk mengambil, mencuri kabar dari malaikat di langit. Malaikat mendapatkan informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para syaitan berusaha untuk mencuri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga langit ini dengan percikan api yang lepas dari bintang. Dengan percikan api yang lepas dari bintang mengenai mereka. Membuat pencuri-pencuri berita tersebut musnah, terbakar, mereka binasa. Karena tujuannya setelah mendapatkan kabar itu, diteruskan kepada tukang ramal, para dukun, tukang sihir, dan orang-orang yang berhubungan dengan para syaitan dan iblis, la'natullah alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lindungi langit, terlebih lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lebih dan lebih Allah subhanahu wa ta'ala lindungi. Dengan adanya apa? Bintang. Percikan api yang mengenai mereka. Para pencuri-pencuri tersebut. Nah. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jin. Allah subhanahu wa ta'ala. Menegaskan ketika mengkisahkan mereka. Para jin mereka mengatakan wa annakunna naq'udu minha. Dahulu kami ini menduduki tempat-tempat di langit. Kata siapa? Jin. Dahulu kami menempati, mereka ada posisi di sana. Punya tempat. Maqa'ida lis-sama'. Supaya kita bisa mendengar berita. Fama yastami'il ana, adapun saat ini yang berusaha untuk mencari, berusaha untuk mencuri, berusaha untuk mendapatkan berita-berita tersebut, yajid lahu sihaban rasada. Mereka akan menjumpai panah api yang mengintai. Dari apa? Bintang. Rujuman lisyayatin. Lemparan bagi para syaitan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Al-Ittijad. Manfaat bintang sebagai penunjuk apa? Arah. lil ittijahat, li ma'rifatil ittijah. Bagi para nelayan, orang-orang yang ada di atas kapal, perahu, dengan bintang mereka bisa paham kemana mereka akan berlabuh, kemana mereka akan berlayar. Dan dahulu mereka memahami ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan fungsi ini di dalam dua ayat. Yang pertama An-Nahl ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'alamatin wabinnajmihum yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tanda-tanda. Dan dengan bintang, mereka menjadikan sebagai petunjuk arah. Berarti apa? Bintang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanda. Sebagai petunjuk arah. Mau kemana mereka berlabuh? Mau kemana mereka akan pergi? Mau kemana mereka akan berjalan? Baik di tengah-tengah padang pasir maupun di atas lautan. Nah. Kemudian ayat yang kedua yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang, لِتَهْتَدُوا بِهَا, sebagai petunjuk dengannya, فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, di dalam kegelapan laut dan daratan. Nah, artinya bintang petunjuk bagi kita di muka bumi, darat dan laut. Nah, ini tiga manfaat. Nah, maka di sini ikhwani afidhakumullah muncul persoalan. Apa hukum kita mempelajari ilmu nujum? Apa hukum kita mempelajari apa? Ilmu nujum. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu tasyir. Ilmu at-tasyir. Alif lam ta sin ya-nya double ra. Ilmu at-tasyir. Alif lam ta sin ya-ya ra. Ilmu apa? At-tasyir. Bahasa kontemporernya astronomi. Ilmu apa? Astronomi. Ilmu tasyir atau astronomi. Apa itu ilmu yang membahas mengenai pergerakan bintang dan posisinya di langit? Apa itu ilmu tasyir atau astronomi? Ilmu yang membahas mengenai pergerakan bintang di langit dan posisinya, tempatnya. Bagaimana mempelajari hukum ilmu yang pertama ini? Jawabannya dilihat dari tiga keadaan. Jadi poin yang pertama memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama ikhwani afidhakumullah, lima'rifatil jiha, untuk mengetahui belahan bumi mana dari sisi arah. Untuk mengetahui belahan bumi mana dari sisi apa? Dari sisi arah. melihat, oh bintang ini barat. Oh bintang itu timur. Keadaan yang pertama ini ikhwani afidhakumullah, ijma' para ulama tentang bolehnya mempelajari. Hukumnya apa? Boleh. Ijma' sepakat di antara mereka. Kemudian yang kedua, lima'rifatil qiblah min al-qutb shimali wal janubi. Mempelajari ilmu astronomi untuk mengetahui kiblat dari bintang kutub utara dan bintang kutub selatan. Mengetahui apa? Kiblat yang dilihat dari bintang kutub utara dan kutub selatan. Kita di atas laut. Kita nelayan. Kita di atas kapal. Kompas ketinggalan di rumah. Gak kebawa. Kita memandang kepada arloji. Ini sudah masuk waktu sholat isya. Dan menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Maka kita memandang dari bintang kutub utara dan bintang kutub selatan, dia mengetahui, oh, arah kiblat ke sana. Kira-kira menurut antum hukum mempelajari ilmu astronomi karena tujuan ini boleh atau enggak boleh? Boleh bi ijma'il ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran yang sudah kita sebutkan. Wa alamat, kita jadikan tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka mengambil itu sebagai petunjuk. Kiblat dalam sholat. Kemudian yang ketiga, lima'rifatil fusul. Untuk mengetahui perubahan apa? Musim. Dengan bintang tujuannya untuk mengetahui pergantian apa? Musim. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Dari poin yang pertama, ilmu apa tadi? At-tasyir atau astronomi. Terjadi khilaf di antara para ulama. Nah. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Mereka melihat bintang ini, pergerakannya menunjukkan insyaallah sesaat lagi kita akan masuk musim dingin. Melihat bintang yang lain pergerakannya insyaallah sebentar lagi kita akan masuk musim panas. Hukumnya apa? Khilaf. Berarti bukan? Bukan sepakat khilaf. Tapi pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, diperbolehkannya. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena pergerakan bintang ini dalam satu harinya mereka hitung per satu bulan. Pergerakan bintang mereka hitung. Dari hitungan tersebut. Oh, sesaat lagi. Insya Allah, biiznillah, kita akan masuk musim dingin. Kita akan masuk musim panas. Dan di antara yang memperbolehkan, sekali lagi pendapatnya jumhur para ulama, di antaranya dari kalangan para tabi'in merupakan pendapatnya Mujahid ibn Jabr, muridnya ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Begitu pula merupakan pendapatnya Imamul Khattabi dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan. Yang pertama dari siapa? Mujahid ibn Jabr. Yang kedua Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan. Kemudian ini juga merupakan pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kalau dari empat mazhab ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, dan pendapat yang memperbolehkan dirajihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbaliyyu rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Mujahid bin Jabr, kemudian Al-Khattabi, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan dirajihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Yunus ayat kelima, وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pergerakan-pergerakan bulan dan yang selainnya. Tujuannya apa? لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Supaya kalian mengetahui tahun dan jumlah hitungan. Dijadikan sebagai alat hitung. Maka dari macam dan tujuan yang ketiga ini pun diperbolehkan. Nah. Dan ini disebut di dalam bahasa Arab dengan manazil al-qamar. Nah. Pergerakan bintang yang dihitung. Yang disebut dengan harakat al-yamaniyah wa-syamiyah. Di dalam istilah Arab. Nah, putaran Yaman dan putaran Syam. Artinya putaran selatan dan putaran utara. Ilmu yang ada pada bidang tersebut. Nah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yaitu ilmu ta'thir. Alif, lam, ta', alif. Fa. Ya'ra. At-ta'thir. Alif, lam, ta', alif. Fa, ya'ra. At-ta'thir. Yang pertama apa? At-tashir. Hampir mirip. Yang kedua? At-ta'thir. Bahasa kontemporernya? Astrologi. Astrologi. Kalau yang pertama tadi, astronomi. Kalau yang kedua, astrologi. Apa hukum mempelajari ilmu at-ta'thir? Dilihat dari tiga keadaan. Poin pertama ada tiga, poin kedua pun ada tiga. Sebelum kita memasuki keadaan dari hukum mempelajari ilmu ta'thir, definisinya ilmu yang menghubungkan. Kalau yang pertama, ilmu yang membahas mengenai pergerakan bintang dan posisi di langit. Kalau yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, ilmu yang menghubungkan pergerakan bintang dengan nasib manusia di bumi. Bisa dipahami? Definisi yang kedua ini, ilmu yang menghubungkan pergerakan bintang di langit dengan nasib manusia di bumi. Bagaimana hukumnya terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, iza i'taqaza anna nujuma mu'azziratun. Kata para ulama, kalau seseorang meyakini bahwasanya bintang ini berpengaruh, anna harakataha hiya masadir lil hawadith, bahwasanya pergerakan bintang ini merupakan sumber segala peristiwa. Min khair au syar, baik ataupun buruk. Kalau keluar bintang Suhail, aku sakit. Kalau keluar bintang ikan, aku bangkrut. Aku dapat bencana. Aku dapat musibah. Tapi kalau keluar bintang itu, aku sehat. Aku dapat rezeki. Aku dapat jodoh. Kira-kira apa hukumnya? Hah? Jelas haram. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Syirik. Apa? Syirik apa? Syirik akbar. Kufrun sharih. Kekufuran yang nyata. Kenapa? Berarti dia telah menjadikan pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya bintang pembawa penyembuhan, bintang pembawa penyakit, bintang pemberi rezeki, bintang pengatur jodoh. Idzan ja'ala khaliqan ma Allah, berarti dia telah menjadikan sekutu pencipta khaliq di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bintang. Hukumnya apa? Syirik besar, dan ini akidahnya ahlul jahiliyah dan sampai sekarang ada. Bahkan kaumnya Nabi Ibrahim, mereka menyembah apa? Menyembah bintang. Yang mereka pahat, mereka jadikan kuil. Mereka buat istana dalam bentuk bintang, mereka menyembahnya. Mereka jadikan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ini merupakan hak rububiyah. Mereka jadikan ke makhluk yang ada di langit. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, istidlalat lil umuril mustaqbala. Dijadikan bintang sebagai tanda akan terjadinya sesuatu di masa-masa yang akan datang. Bintang dijadikan sebagai tanda akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa apa? Berikutnya. Di masa yang akan datang. Kalau lahir, subhanallah, bertepatan dengan bintang ini, berarti kelak anak tersebut akan menjadi tokoh. Berarti apa? Perkara yang akan datang. Menjadi tokoh. Dihormati di masyarakat. Berpengaruh kepada umat manusia. Derajatnya tinggi di sisi mereka. Hukumnya apa ini? Haram, pasti haram. Hukumnya apa? Syirik? Akbar. Kenapa? Karena dia mengaku ilmu. Ghaib. Dia mengaku ilmu ghaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara-perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku ilmu ghaib, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Kalau anak ini lahir di bulan itu, hidupnya sengsara, hidupnya binasa. Yang ketiga. Man ja'alahu sababan. Menjadikan bintang itu sebab. Dia meyakini segala peristiwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tapi bintang sebab. Dan dia tidak menisbatkan kepada bintang kecuali setelah terjadi. Nah, Nabi bilang apa? Dapat jodoh kan di bulan ini? Karena saya lihat bintang itu keluar. Setelah terjadi, dia menisbatkan kepada bintang. Dia yakini bahwasanya pengatur jodoh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jadikan bintang sebagai sebab. Bahkan ini mereka cari, disesuaikan. Nah, apa hukumnya ini ikhwani afidzakumullah? Syirik apa? Syirik asghar. Kecil. Kenapa? Li'annahu ja'ala sababan ma laysa bi sabab. Karena dia telah menjadikan sebab yang itu bukan sebab. Kenapa syirik asghar? Karena dia masih meyakini segala peristiwa yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dikategorikan syirik asghar karena kalau terus keyakinan itu ada akan bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang itu sebagai sebab. Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan bintang itu untuk tiga manfaat. Yang pertama apa? Perhiasan langit. Yang kedua, lemparan bagi syaitan. Yang ketiga, untuk menunjuk arah. Enggak dijelaskan bahwasanya bintang adalah sebab. Maka dari tiga perkara ini, ikhwani afidhakumullah, mempelajari ilmu astrologi hukumnya haram. Secara rinci melihat tiga keadaan di atas. Sudah masuk waktu salat. Nah, ada fenomena yang merebak, bahkan masuk di kalangan kaum muslimin pada zaman ini dengan modernisasi yang ada, berbagai macam sarana mudah. Membaca ramalan bintang yang dinisbatkan kepada 12 benda putaran di tata surya. Ini disebut dengan apa? zodiak. Ada apa? Bintang, kerbau, bintang apa? Kalajengking, apa lagi? Harimau, bintang ikan, apapun istilahnya. Nah, para ulama mereka menjelaskan ini bagian daripada ilmu apa? At-tashir atau ta'thir? At-ta'thir. Alias ilmu apa? Astrologi. Oh, ini sekarang menyebar di koran-koran, tabloid, majalah, jaringan sosial, media-media internet, cetak maupun elektronik. Para ulama menghukumi zodiak sebagai ilmu sihir. Ilmu apa? Sihir, yang itu merupakan bagian daripada perbintangan tadi. Ilmu sihir. Oleh sebab itu para ulama mereka memberikan kepada kita nasihat, Allah yudkhil al-majallat fil buyut, jangan sampai kita memasukkan koran-koran yang ada zodiak di dalam rumah. Kenapa? Karena kita sama dengan memasukkan tukang sihir ke dalam keluarga kita. Wa yajib tamzikuhu, wajib untuk disobek, dibuang. Karena ketika sekali baca, jodoh dipermudah di bulan ini. Apa lagi? Rezeki agak alot. Apa lagi? Biasanya apa ya? Kesehatan. Covid. Ya. Barang siapa yang baca ini, ikhwani afidhakumullah, sama seperti kita mendatangi apa? Dukun. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang peramal, fasa'alahu an syai'in, dia cuma sekedar bertanya, bicara, dialog, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jangan dianggap remeh. Kata para ulama yang membaca yang seperti ini, tidak diterima sholatnya 40 hari. Bagian daripada ilmu sihir. Ini yang membaca. Kalau yang mempercayai. Nabi SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul, yang mendatangi dukun tukang ramal kemudian dia mempercayai apa yang dia ucapkan, dipercaya apa yang dia katakan, yang dia utarakan diterima, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena ini apa? Bagian daripada syirik. Bagian daripada sihir. Bagian daripada ilmu yang dilarang, diharamkan. Dan dikhawatirkan apa ikhwani afidhakumullah? Kata apa? Ketagihan. Dikhawatirkan apa? Ketagihan. Ya mungkin sekarang tinggal buka HP. Bulan ini apa ya nasibku? Bulan depan gimana? Tiap hari diikuti. Bahkan dijadikan status. Na'udzubillah.